kitab artinya tulisan-tulisan yang dikumpulkan. At-taharah artinya bersuci. Penulis menyebutkan hadis yang pertama, yaitu An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan tergantung niat. Amalan tergantung niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan hanya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka berhijrahnya mendapatkan pahala kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka berhijrahnya mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis yang pertama yang sudah kita pelajari. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini disebut dengan hadis niat. Hadis ini disebut dengan hadis apa? Niat. Dan hadis niat ini para ulama menyatakan seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa hadzal hadis thulutsul ilm. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu agama Islam. Hadis niat ini sepertiga dari ilmu agama Islam. Yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis ini masuk ke dalam 70 pintu dari ilmu fikih. Hadis niat ini masuk ke dalam 70 pintu dari ilmu fikih. Makanya para ulama setiap menulis kitab senantiasa menyebutkan hadis ini, karena saking pentingnya hadis ini. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari beberapa hukum dari hadis ini. Hukum yang pertama dari hadis ini adalah bahwa semua perbuatan harus sesuai dengan niat. Semua perbuatan ada niatnya. Semua perbuatan ada niatnya. Baik perbuatannya berupa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, atau perbuatannya perbuatan amal-amal biasa, kebiasaan manusia, seperti seorang berjalan, duduk, makan, minum, berbaring, tidur, maka itu harus ada niat. Harus ada niat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan juga bahwa fungsi niat adalah membedakan antara amalan dengan amalan. Amalan wajib dengan amalan sunnah. Itu fungsi niat. Orang sholat, saya tadi sholat. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah, tahiyatul masjid. Fungsi niat adalah membedakan antara amalan sunnah dengan amalan wajib. Fungsi niat yang lain berdasarkan keumuman hadis ini adalah membedakan atau menjadikan amal kebiasaan bernilai ibadah. Menjadikan amal kebiasaan bernilai ibadah. Seseorang ketika minum adalah kebiasaan, tetapi jika diniatkan untuk bisa membaca Al-Quran atau untuk hilang haus sehingga bisa membaca Al-Quran, maka minumnya nilainya ibadah. Paham? Seseorang berjalan, berjalan adalah amal kebiasaan manusia. Tapi ketika berjalannya dia niatkan untuk menuntut ilmu, maka bernilai ibadah. Fungsi niat adalah membedakan antara apa? Amal wajib dengan amal sunnah. Fungsi niat yang lain yaitu merubah amal kebiasaan menjadi bernilai ibadah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dengan niat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini menunjukkan kepada pelaku. Pelaku perbuatan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan di dalam hati. Pelaku perbuatan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan dalam hati. Seperti misalkan, kalau ada orang mengerjakan amal ibadah, tapi niatnya untuk Allah Subhanahu dan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan apabila dia mengerjakan amal ibadah niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunianya. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang beramal ibadah tapi ingin dunia, dia dapat, tapi nanti di akhirat dia tidak dapat pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan perhiasan kehidupan dunia, kami akan kasih dia. Kami akan kasih, dan mereka tidak akan kami kurangi. Dikasih oleh Allah. Yang beramal ibadah tapi ingin dunia, dikasih oleh Allah. Tapi nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Ini berarti merugi. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat 15. Jadi faedah dari hadis ini adalah barang siapa yang beramal ibadah menginginkan dunia, dia akan dapat. Menginginkan pahala dari Allah, dia akan dapat. Sesuai dengan niat masing-masing. Baik. Pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa siapa yang beramal ibadah, barang siapa yang beramal ibadah menginginkan selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya tertolak. Barang siapa yang beramal ibadah menginginkan pahala dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya tertolak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli." Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrahnya, hijrah itu amal ibadah, nanti saya akan jelaskan. Berhijrahnya, berpindah dari Mekah ke kota Madinah karena dunia yang ingin dia kejar atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jangan bercanda ya. Jangan bercanda. Maka dia akan mendapatkan pahala yang dia, maka saya ulangi, barang siapa yang berhijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tapi nanti di akhirat tidak dapat. Dunia dia dapat, tapi di akhirat enggak ada pahalanya. Persis seperti dalam surat Hud ayat 15 tadi. Paham dong? Jadi barang siapa yang beramal ibadah yang tidak ikhlas, dia akan dapatkan sesuai dengan ketidakikhlasannya. tapi di akhirat tidak ada pahala sama sekali. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa berhijrah adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti hijrah adalah secara etimologi bahasa at-tark, yaitu meninggalkan. Secara adapun secara terminologi syar'i, arti hijrah adalah al-intiqal min baladil kufr ila baladil islam. Berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri keislaman. Makanya di zaman Rasulullah SAW beliau berhijrah dari negeri Mekah yang waktu itu negeri kekufuran, penuh dengan kekufuran, pindah ke kota Madinah yang waktu itu negeri penuh dengan keislaman. Karena kaum musliminnya sudah banyak, Islamnya sudah kuat di situ. Nah, itu terminologi syar'i. Makanya setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah dan ke-8 Hijriah, tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Setelah turunnya ayat dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan dari Allah dan wal fath, dan fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kemudian waraaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Maka pada saat itu negeri Mekah dinyatakan bukan negeri kafir lagi. Berarti tidak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyyah, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi ada hijrah. Hijrah dalam apa? Dalam jihad, yaitu memerangi orang kafir, ataupun niat, yaitu berniat dari kekufuran kepada keislaman. Niat dari kekufuran, kemaksiatan kepada ketaatan, itu hijrah. Nah, maka faedah yang sudah kita sebutkan tadi bahwa hijrah adalah ibadah. Dan hijrah secara bahasa apa artinya? At-tarku. At-tarku. At-tarku artinya apa? Meninggalkan. Secara istilah syariat, hijrah artinya berpindah, meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Dan disinilah para ulama mengatakan, ya, bahwa tinggal di negeri kafir haram hukumnya. Dari sinilah para ulama mengatakan tinggal di tengah-tengah orang kafir haram hukumnya. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasul, ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranain musyriki. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Ini jangan sombong, sok tinggal di Amerika, di Inggris, jangan sombong. Aku berlepas diri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Kalau hadis yang pertama tadi berkaitan dengan niat, seakan-akan penulis ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan apa yang saya tulis ini adalah niatnya karena Allah. Padahal kitabnya yang kita baca atau bab yang kita baca tentang toharoh, tentang bersuci, tidak ada hubungan dengan hadis niat. Paham enggak maksud saya? Paham itu? Ya, hadis pertama tentang niat, tidak ada hubungan dengan kitab toharah, kitab bersuci. Maka seperti yang saya sudah ungkap bahwasanya setiap penulis, para ulama rahimahumullah ta'ala, kebanyakan mereka memulai hadis, memulai menulis kitab mereka dengan hadis niat, agar senantiasa memperbaiki niat. Nah, begitu juga kita duduk di majelis ini untuk apa niatnya? Apakah hanya sekedar untuk mengikuti kegiatan sekolah ataukah menuntut ilmu agama? Nah ini. Ya. Taib. Sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ini baru hadis yang kedua baru berkaitan dengan toharah, baru berkaitan dengan bersuci. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia batal sampai dia berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah. Allah tidak menerima. Sebagian ulama mengatakan tidak menerima yang dimaksud di sini adalah Allah tidak ridha. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak diterima yang dimaksud di sini adalah Allah tidak menganggap amal tersebut sah. Ini dua pendapat sudah. Ya, jangan sampai bengong, tulis. Tulis. Dan ini nanti masuk ke dalam kategori penilaian. Ini nanti diujikan. Ya. Ini seperti di kelas, bukan pengajian biasa. Tulis. Makanya saya katakan harus belajar. Belajar tata cara duduk di majelis ilmu. Ya, di antaranya yang saya sudah sebutkan tadi pagi. Ketika Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Apa maksud Allah tidak menerima? Para ulama mengatakan ada dua sudah saya sebutkan pendapatnya. Tidak menerima maksudnya Allah tidak ridha. Yang kedua, tidak menerima maksudnya Allah tidak menganggap amalan itu sah. Yang ketiga, tidak menerima maksudnya adalah Allah tidak memberi pahala atas amalan tersebut. Allah tidak memberi pahala atas amalan tersebut. Wallahu a'lam. Pendapat yang benar adalah dari tiga pendapat ini, Allah tidak menerima maksudnya adalah Allah tidak menganggap amalan tersebut tidak sah di dalam hadis ini, ya. Yang dimaksud di dalam hadis ini, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu. Maksud dari hadis ini adalah Allah tidak menganggap amalan tersebut sah. Ini karena antum tidak memiliki kitabnya. Nanti insyaallah kita akan ada program untuk pengadaan kitabnya, ya, sehingga bisa mengikuti dengan baik. Tapi karena tidak belum memilikinya, maka saya akan tuliskan la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Lihat, ya, lihat yang kita baca tadi, la yaqbalullah, tidak menerima. Itu yang kita bicarakan tadi. Para ulama ada tiga pendapat di situ. Pendapat yang pertama apa? Tidak ridha terhadap amalan tersebut. Yang kedua pendapatnya apa? Tidak menganggap sah amalan tersebut. Yang ketiga, tidak akan memberi pahala atas amalan tersebut. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat dari tiga pendapat ini maksudnya adalah Allah tidak menganggap sah amalan tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata. Salat di sini maksudnya adalah jenis salat. Salat maksudnya adalah jenis salat. Dan ketika Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, salata ahadikum, di sini adalah jenis sholat yang digandengkan dengan ahadikum, menunjukkan kepada keumuman. Maka faedahnya yang antum harus catat, sholat di sini maksudnya sholat yang umum, mau sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat di sini sholat yang umum, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Berarti kalau kita lihat, Allah tidak menganggap sah sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Ahadikum, salah seorang dari kalian. Ahadikum, salah seorang dari kalian, maksudnya setiap manusia muslim. Maksudnya adalah setiap manusia muslim. Karena ini menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang sholat dari kaum muslimin, Allah tidak menerima atau Allah tidak menganggap sah sholat tersebut. Hatta idza ahdatha, idza ahdatha, jika dia berhadas, jika dia berhadas. Apa maksud hadas? Hadas adalah sebuah keadaan. Hadas itu keadaan. Catat itu baik-baik. Hadas sebuah keadaan yang apabila seseorang berada di dalamnya, maka tidak sah dia mengerjakan sholat. Hadas adalah sebuah keadaan yang apabila seseorang berada di dalamnya, tidak sah dia mengerjakan sholat. Tidak sah dia mengerjakan sholat. Seperti berhadas kecil, di antaranya buang air kecil, buang air besar, membuang angin, kentut, itu berhadas kecil. Atau berhadas besar, seperti keadaan junub, keadaan haid, keadaan nifas, itu berhadas besar. Ya. Nah, maka di sini hadas adalah sebuah keadaan. Kalau air kencingnya itu disebut dengan najis. Kalau orang yang kencingnya, maka dalam keadaan berhadas. Paham sekarang membedakan antara hadas dengan najis? Kalau hadis, hadas keadaannya, sedangkan najis adalah barangnya. Mohon maaf, tahi, air kencing, itu hadas atau najis? Najis. Ya, orang yang setelah kencing dia berarti dalam keadaan hadas. Orang yang sedang, orang yang setelah buang air besar berarti dalam keadaan hadas. Dan sudah saya sebutkan, hadas dibagi menjadi dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil seperti kencing, buang air besar, meskipun namanya buang air besar disebut sebagai hadas kecil. Ya, kentut itu hadas apa? Kecil, meskipun kentutnya besar. Siapa kentut besar di sini? Hah? Ya, meskipun kentutnya besar tetap disebut sebagai hadas kecil. Hadas besar seperti apa? Junub. Junub itu seperti apa? Orang mimpi basah. Orang mimpi basah seperti apa? Tahu nanti kalau sudah mimpi basah. Dan orang yang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas, itu namanya hadas besar. Bisa dipahami ini? Fahim tuh? Taib. Iza ahdatha. Iza ahdatha, iza di sini adalah huruf syarat. Iza huruf syarat. Ya. Yang berarti dipahami dengan pemahaman baliknya, bahwasanya seorang hamba jika tidak berhadas, maka sesungguhnya Allah menerima sholatnya, menganggap sah sholatnya meskipun belum berwudu. Saya ulangi, jika idza di sini adalah syarat dan dipahami secara terbalik. Apa pemahamannya secara terbalik? Kalau hadis ini menyatakan Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia berhadas, berarti pemahaman baliknya, kalau dia tidak berhadas meskipun dia tidak berwudu, maka sholatnya tetap sah, karena berarti dia dalam keadaan apa? Suci. Paham ini para ikhwah? Maka antum tulis, idza adalah syarat, dipahami secara terbalik bahwa jika ada yang tidak berhadas kemudian dia sholat, maka sholatnya sah. Tulis begitu ya. Ini kalau pelajaran saya harus belajar jadi wartawan, tulisnya cepat. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Di sini Rasulullah SAW bersabda hatta yatawaddaa, sampai ia berwudu. Hatta, para ulama mengatakan lil ghayah. Apa? Lil ghayah. Apa arti lil ghayah? Yaitu untuk sebuah tujuan akhir. Untuk sebuah tujuan akhir. Ya. Artinya apa? Sholat seseorang di antara kita tidak, apabila kita dalam keadaan berhadas, tidak akan diterima sampai, nah ya, tujuan akhir. Sampai, sampai kapan tidak diterima? Sampai kita berwudu. Itu maksudnya. Tujuan akhir itu maksudnya adalah sampai berwudu. Hatta yatawadda. Yatawadda adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja yang sedang terjadi. Hatta yatawadda. Fi'il madinya apa yatawadda? Tawadda'a. Yatawadda'u. Fi'il mudhari'. Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Maksud sampai dia berwudu, maksudnya adalah sampai dia berwudu dengan air atau bertayamum sebagai pengganti wudu dengan air. Catat itu, sampai dia berwudu maksudnya adalah berwudu dengan air atau pengganti wudu yaitu tayamum. Baik. Kemudian perlu dicatat juga bahwa tidak semua orang setelah berwudu harus sholat. Tidak semua orang yang setelah berwudu harus sholat. Paham maksud saya? Ya, kalau antum berwudu, apakah harus sholat langsung? Jadi ketika ada hatta yatawadda, sampai dia berwudu, bukan berarti setelah wudu langsung sholat, tidak. Ya, tidak demikian. Tidak semua orang yang berwudu selalu sholat atau langsung sholat. Baik, pelajaran dari hadis ini catat, ya, bahwa syarat sah sholat adalah bersuci. Syarat sah sholat adalah bersuci. Kemudian pelajaran, yarhamukallah. Kemudian pelajaran selanjutnya bahwa tidak setiap orang yang berwudu wajib melakukan sholat. Syarat sahnya sholat adalah berwudu. Tidak semua orang yang berwudu wajib melakukan sholat. Sekarang antum batal, ya. Misalkan tadi Mas Sabit, Akhi Sabit, ketika bersin keluar kentut batang. Lah, hadza mithal ya akhi. Mithal, contoh. Ya. Keluar kentut. Kemudian apakah beliau wajib wudu? Wajib wudu enggak? Enggak, karena belum mau sholat. Kalau mau sholat baru syarat sahnya adalah berwudu. Kalau tidak berwudu maka dia diganti. Kalau tidak ada air di liwaul furqan diganti dengan apa? Tayamum. Ya, makanya disebut bersuci. Taib. Ketika akhi Thabit berwudu, apakah setelah berwudu wajib sholat? Tidak, itu yang dimaksud. Tidak semua orang yang berwudu wajib sholat. Nah, itu hadis yang kedua. Taib. Hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an wa Abi Hurairah radhiyallahu an wa Aisyah radhiyallahu anha qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wailul lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkata. Ini berarti yang meriwayatkan hadis ini ada tiga sahabat, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah dengan Aisyah radhiyallahu anhum. Mereka meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Ini terpaksa ditulis dulu karena belum punya kitabnya. Dan semestinya para tulab harus menulis, ya. Bisa kan nulis Arab? Bisa enggak? Bisa. Nulis ya, apa hadisnya yang berbahasa Arab harus ditulis. Wailun lil aqabi minan nar. Ya, papan tulisnya hidup segan mati tak mau. Mohon diganti bulan depan ya. Baik. Wailun. Rasulullah SAW bersabda, wailun. Wailun, sebagian ahli tafsir menyatakan wailun adalah wadin fi jahannam. Wadin fi jahannam. Seperti misalkan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wail, banyak sekali wail. Ya, di antaranya misalkan tentang salat. Tentang ya, fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Kemudian juga itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Wail. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazah. Ya. Maka bahkan disebutkan dalam surat Al-Mursalat sangat banyak. Wailun yauma idzin lil kadzibin. Banyak ayat, hampir ada 10 ayat. Wailun lil mukadzibin, wailun lil mukadzibin, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Nah, apa arti wail? Wail ada yang mengartikan adalah wadin fi jahannam. Neraka dalam lembah dalam neraka jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Min qaih wa dam, yang isinya adalah muntahan penghuni neraka dan darah. Lembah dalam neraka jahanam yang isinya adalah muntahan penghuni neraka dan darah. Taib. Ada lagi yang mengatakan bahwa wailun adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahal jibalu lama'ad. Ini subhanallah, ngeri. Lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya gunung-gunung dimasukkan ke dalamnya, maka gunungnya akan meleleh. Kita tahu gunung berasal dari bebatuan. Batu adalah materi yang sangat kuat mengalahkan baja. Karena baja bisa meleleh, gunung tidak bisa meleleh. Gunung hanya bisa pecah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَلْ حِجَارَةً أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Maka pada saat itu hati mereka, orang-orang kafir, mengeras bagaikan batu. Kenapa disebut batu? Karena batu simbol kekerasan. Dia tidak bisa meleleh, hanya bisa pecah, tidak bisa meleleh. Nah, ketika kita katakan wailun wadin fi jahannam, wail ada lembah dalam neraka jahannam, apabila gunung dimasukkan, gunungnya akan meleleh. Ini berarti lembah tadi sangat panas. Maka jangan macam-macam, jangan lalai dalam waktu sholat. Fawailun lil musallin. Jangan mengurangi takaran timbangan. Fawailun lil mutaffifin. Jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Jangan suka mencela, mencaci, memaki. Wailun likulli humazatin. Karena wail lembah dalam neraka jahannam. Saking panasnya, kalau batu dimasukkan gunung, gunung kan adalah kumpulan dari batu-batuan. Ada perkataan para ulama mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu adalah tumpukan dari batu-batu yang kecil. Ya, gunung yang menjulang tinggi tumpukan dari batu-batu yang kecil. Nah, apabila gunung yang merupakan tumpukan batu-batu kecil tersebut dimasukkan ke dalam wail tadi, lembah dalam neraka jahanam, maka dia akan meleleh. Ini menunjukkan bahwa wail sangat panas. Nah, di sini berarti wail di sini adalah ancaman. Wailun lil aqabi minan nar. Ini ancaman. Wail di sini berarti adalah kalimat ancaman. Hati-hati. Al-aqab, al-aqib adalah muakhiratul qadam. Ini aqib. Mohon maaf, ini aqib. Ya. Muakhiratul qadam. Tumit. Al-aqab itu artinya tumit. Dalam bahasa Arabnya muakhiratul qadam. Artinya bagian akhir dari telapak kaki. Bagian akhir dari telapak kaki. Taib. Apa yang dimaksud dari lil aqabi minan nar? Maksudnya adalah yaitu haram. Catat, maksud hadis ini haram meninggalkan pembasuhan tumit saat berwudu. Haram meninggalkan pembasuhan tumit saat berwudu. Karena kenapa? Karena sebagian para sahabat Nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat, mereka berwudu, tumitnya belum terbasuh, keluarlah hadis ini. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau berwudu, perhatikan tumit, jangan sampai cuma kakinya gitu aja. Ya? Karena ada sebagian orang berwudu kadang-kadang begitu. Ya? Saya pernah lihat orang berwudu gitu. Ini dikhawatirkan aqibnya tidak kena. Taib. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, atau pelajaran dari hadis ini. Satu, wajibnya menyempurnakan pembasuhan anggota wudu. Wajibnya menyempurnakan pembasuhan anggota wudu. Dua, jika ada sebagian anggota wudu belum terbasuh, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Maka tidak sah wudunya. Tiga, pelajaran dari hadis ini juga adalah, hadis ini menunjukkan dengan kuasa Allah mungkin saja tumit seseorang masuk neraka, yang lainnya tidak masuk. Apa maksudnya Ustaz? Ya, misalkan orang punya tumit, si fulan ini masuk surga, tumitnya masuk neraka. Mungkin terjadi. Paham maksud saya? Paham tuh? Mungkin saja tumit seseorang saja yang masuk surga, sedangkan dirinya tidak masuk surga. Mungkin saja tumit seseorang yang masuk neraka maksud saya, sedangkan dirinya masuk surga. Mungkin. Berarti dia masuk neraka tanpa tumit. Dia masuk surga tanpa tumit. Karena tumitnya di mana? Masih di neraka. Mungkin Ustaz? Mungkin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Hadis selanjutnya. Nah, tata cara belajar kita seperti itu. Ya, seperti ini saja belajarnya. Ini namanya mempelajari hadis Rasul, mempelajari fikih melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyajal fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafdhin li muslimin falyastanshiq bimin kharaihi minal ma wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia menjadikan di hidungnya air. Maksudnya memasukkan air. Nanti saya akan artikan. Thumma liyastanthir. Kemudian hendaklah dia keluarkan. Hendaklah dia melakukan istinthar. Mengeluarkan air dari hidung. Dan barang siapa yang bersuci memakai batu, maka hendaknya dia memakai batu berjumlah ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh kedua tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan ke dalam bejana. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui tangannya tadi malam bermalam di mana. Apakah di belakang? Ataukah di depan? Belakang, depan? Ataukah dia sana kemari? Ya. Dan di dalam riwayat Muslim, falyastansyiq bimin kharaihi minal ma. Hendaknya dia mengeluarkan air, hendaknya dia berkumur-kumur dengan tenggorokannya dengan air. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berwudu, hendaknya dia berkumur-kumur. Baik, ini hadis yang kita baca. Saya mau nulis dulu hadisnya biar antum bisa memahaminya. Awas jatuh lagi ya. Bisa dipegang mungkin. Pegang sebelah sini, sebelah sini. Biar tidak jatuh. cukup. Baik. Unzur huna, idza tawaddaa ahadukum. Jika salah seorang dari kalian berwudu, fal yaj'al fi anfihi ma'an. Thumma liyastanthir. Wa man istajmara falyutir. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Dalam riwayat yang lain, fal yastansyiq, fal yastansyiq. Fal ya sin ta sa syiq bi min kharaihi fal yastan syiq bi min kharaihi min al ma'i man tawadda'a fal yastanshiq. Baik, perhatikan baik-baik. Sekarang kita baca kembali hadis ini. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir. Thumma liyantathir. Liyantathir. Ini keliru. Liyantathir. Wah, ini sama nih. Hidup segan mati tak mau. Thumma liyan tasir, liyan tasir, jangan sampai salah, liyan tasir. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang saya baca lagi, jika salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia menjadikan di hidungnya air, kemudian liyantathir, kemudian dia mengeluarkannya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah dia memakai jumlah yang ganjil. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadayhi qabla an yadkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tadi malam tangannya bermalam. Wa fi lafdhin li muslimin, dan di dalam lafaz riwayat Imam Muslim, falyastansyiq bimin kharaihi. Falyastansyiq bimin kharaihi. Hendaknya dia berkumur-kumur dengan kerongkongannya dari dengan air. Barang dalam lafadz yang lain, man tawadda'a falyastansyiq. Barang siapa yang berwudu maka hendaklah dia istinsyaq, yaitu berkumur-kumur. Baik. Kita bahas ini hadis satu-satu. Idza tawadda'a ahadukum. Maksudnya adalah jika salah seorang dari kalian berwudu, maksudnya mau memulai. Ya, idza tawadda'a ahadukum maksudnya mau memulai wudu. Bukan berarti telah selesai berwudu, bukan. Mau memulai. Jadi memasukkan air ke hidung ketika mau memulai. Bukan berarti setelah apa? Setelah berwudu. Mau memulai wudu baru memasukkan air ke hidung. Ya. Idza btada ahadukum fil wudu. Jika salah seorang dari kalian mau memulai wudu, falyaj'al. Fal di sini ada lam. Falyaj'al. Fal lam hadza lamul amr. Ini adalah lam perintah. Falyaj'al, lam perintah. Dan para ulama mengatakan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Falyaj'al fi anfihima. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa sebelum berwudu wajib memasukkan air ke hidung. Pendapat ulama yang paling kuat bahwa sebelum berwudu wajib memasukkan air ke hidung. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sebelum berwudu hanya disunnahkan memasukkan air ke hidung. Ya. Tapi kita katakan karena ada alam, lam di sini apa lam apa? Lamul amr. Lamul amr artinya apa? Lam perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Catat itu. Lam di sini adalah lam perintah dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fi anfihi, di dalam hidungnya. Jadi masukkan air ke dalam hidungnya. Hidung yang dimaksud adalah khoisum. Khoisum itu adalah di sini. Bukan hanya sekedar masuk sini, tapi masuk ke dalam sini. Khoisum. Dalamnya hidung. Yang keluar nafas dari situ. Ya. Jadi Ustaz dalam, iya. Makanya kan ada hadis, ya, bahwa asbighul wudu. Sempurnakanlah wudu. Bersungguh-sungguhlah di dalam istinthar. Yaitu memasukkan air ke hidung. Jadi bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengenai, tidak, tapi bersungguh-sungguh masukkan. Kemudian istinthar, thumma liyastanthir. Lihat. Liyantathir. Thumma liyantathir. Lian tasir, ya. Coba bayangkan antum zaman dahulu tidak ada buku, tidak ada alat tulis. Bagaimana orang dulu? Makanya saya ingin mempraktekkan bahwa nuntut ilmu itu susah. Meskipun kita tidak punya bukunya, kita harus nulis. Ya, nanti kalau sudah ada bukunya lebih mudah. Tapi harus merasakan bahwa nuntut ilmu itu berat, perlu perjuangan. Thumma liyantathir. Apa arti yantathir? Yang dimaksud dengan al-intithar, ya, bahasa Indonesianya tulisannya begini, intithar, ya, intithar. Nah, ini benar-benar ini ya, Ustaz Yayat hidup segan mati tak mau dia. Insyaallah nanti kita akan ganti. Liyantathir, kemudian dia intithar. Intithar apa? Mengeluarkan air dari hidung. Itu namanya intithar. Mengeluarkan air dari hidung. Catat, intithar mengeluarkan air dari hidung. Kemudian, ini berarti wajib melakukannya sebelum berwudu. Jadi masukkan air ke hidung, kemudian keluarkan. Ustaz, bagaimana caranya? Caranya ambil air dengan tangan kanan, masukkan, kemudian keluarkan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena ini kotoran. Masukkan kemuliaan, mengeluarkan dengan tangan kiri kotoran. Itu adabnya. Paham ya? Masukkan. Yang belum biasa, maka dibiasakan, dilatih. Biasanya cuma gini-gini aja, Ustaz. Ya kan? Ada sebagian orang begitu. Cuma gini-gini aja. Tidak benar. Yang benar adalah masukkan air, kemudian sampai sini terasa, kemudian keluarkan. Kesedak, Ustaz. Ya, karena enggak biasa. Ya, karena enggak biasa. Baik, kemudian wa man istajmara, dan barang siapa yang beristijmar. Apa arti istijmar? Adalah isti'malul hijarah, memakai batu. Istijmar, bersuci memakai batu. Misalkan buang air besar, biasanya kan kita ceboknya pakai air, ini pakai batu. Ya, antum tertawa karena belum pernah. Orang dulu enggak ada air. Ya, pakai batu. Boleh, Ustaz? Boleh. Pakai tisu gimana? Ya, saya pernah ke Korea, saya pernah ke Jepang, saya pernah ke negeri-negeri kafir. Itu buang air besar enggak ada air. Pakai tisu. Bisa bayangkan? Kan geli-geli gimana gitu. Ya. Nah, ini hukum ini berlaku. Wa man istajmara. Para ulama mengatakan isti'malil hijarah, memakai batu dan semisalnya. Termasuk semisalnya bisa kain, bisa tisu. Ya. Enggak ada air, betul enggak ada air. Makanya kayak di pesawat juga kan seperti itu, tidak ada air, terutama perjalanan jauh ya. Enggak ada air. Maksudnya tidak ada air yang bisa kita cebok begitu. Susah. Nah, ini berlaku hukum ini. Namanya apa? Istijmar. Yaitu memakai batu atau semisalnya untuk menghilangkan apa yang keluar dari dua lubang. Mohon maaf bahasanya. Yaitu lubang depan yang disebut dengan qubul dan lubang belakang yang disebut dengan dubur. Jadi kencing pun bisa memakai batu. Gimana, Ustaz? Ya udah digosok. Ya? Begitu. Ini namanya yang gosoknya jangan kencang-kencang ya, entar lecet gimana. Ya. Kayak nyemir sepatu. Enggak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian para ikhwah, fal yutir, maka hendaknya dia mengambil batu tersebut dalam bentuk, dalam jumlah yang ganjil. Dan para ulama mengatakan bahwa maksimal 3, atau mohon maaf, minimal 3. Jadi tidak boleh cuma satu sekali batu. Jadi batunya itu harus ada 3. Jadi setelah colek sekali, buang. Colek sekali, buang. Sampai batu yang ketiga. Paham ya? Ini tidak boleh cuma satu batu samping kanan, batu samping kiri. Enggak. Batunya tiga. Paham ya? Falyutir, hendaklah dia berjumlah witir. Witir itu apa? Ganjil. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa idza staiqadha, jika salah seorang dari kalian bangun, ahadukum min naumi, salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. Jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, tidur yang dimaksud di sini umum, baik tidur siang hari atau tidur malam hari, umum dia. Kenapa? Karena dia nama jenis yang diidhofahkan kepada ma'rifah, yang menunjukkan kepada keumuman. Ya, naumihi, naum adalah nama jenis. Hi adalah ma'rifah karena dhamir. Ketika nama jenis diidhofahkan kepada ma'rifah, menunjukkan kepada keumuman. Maka maksudnya baik tidur pagi atau tidur siang atau tidur malam. Ya, tidur siang atau tidur malam. Ustaz, adakah tidur siang? Iya. Ada namanya di dalam hadis Rasul, qailulah, aqilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidur sianglah kalian, sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Nah, di pesantren ada tidur siang enggak? Ya. Ada. Yang bercanda, yang tidak tidur dikhawatirkan jadi syaitan. Baik. Kemudian tetapi ada di sana beberapa lafaz hadis bahwa yang dimaksud tidur di sini terkhusus tidur malam. Kenapa? Karena lihat hadisnya. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Hendaknya dia basuh sebanyak 3 kali. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu tangannya bermalam di mana. Batat itu tidur di malam hari. Berarti hadis ini maksudnya lebih condong kepada untuk tidur di malam hari. Sangat diwajibkan untuk membasuh kedua tangan sebelum menggayung air, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Sangat dianjurkan untuk membasuhnya sebanyak 3 kali. Apabila tidurnya tidur apa? Malam. Apabila tidurnya tidur malam. Dan di sini lihat fal yaghsil, ini juga lam. Lam disebut lam apa? Lamul amr, lam perintah. Setiap perintah menunjukkan kepada wajib. Berarti wajib membasuh tangan. Maka ini ingat adab-adab ketika antum baru bangun tidur. Jangan asal masuk-masuk saja tangannya. Jangan asal kumur-kumur saja tangannya. Ya, hati-hati itu. Basuh dulu. Kalau seandainya di kamar mandi disediakan sabun, dibasuh dengan sabun. Kenapa? Karena seseorang tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam. Ya, ngorek-ngorek apa tadi malam, enggak tahu dia. Nah, di sini ada pelajaran menarik tentang sunnah, mengagungkan sunnah Rasul. Saya pernah baca kitab judulnya Ta'zimus Sunnah, yang ditulis oleh Syekh saya, Syekh Abdul Qayyum As-Sahibani rahimahullah, hafizahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau tersebut sebuah kisah nyata tentang orang yang menghina sunnah. Dia katakan hadis ini dia benci. Ana adri aina batat yadi. Saya tahu di mana tangan saya bermalam tadi malam. Ngapain saya basuh? Dia menghina sunnah Rasul. Maka akhirnya besok malam dia tidur. Apa yang terjadi? Tangannya masuk ke dalam duburnya setengah tangannya. Begitulah orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, kita tidak boleh menghina sunnah. Orang yang berjenggot, orang yang di atas dua mata kaki, wanita yang bercadar, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dihina. Ya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan langsung di dunia bagi yang menghina sunnah. Di antaranya, ada orang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kiri. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yamin." Makan dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut menjawab, "Mastata'tu." Aku enggak bisa makan dengan tangan kanan. Nah, ini hadis semestinya harus disampaikan kepada kaum muslimin. Yang sebagian orang kadang-kadang makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kiri. Betul tidak? Maka orang tersebut menjawab, aku tidak sanggup untuk makan dengan tangan kanan. Maka kata Rasulullah SAW, "Las tata'ta ma man'ahu illa kiba." Kamu tidak akan pernah bisa makan. Tidak ada yang menahanmu untuk makan dengan tangan kananmu kecuali kesombongan. Akhirnya dia tidak bisa memasukkan makanan, satu makanan pun ke dalam. Tidak bisa. Setiap kali masuk, tidak bisa. Tangannya setiap kali ingin masukkan, tidak bisa. Kena siksa di dunia, disegerakan di dunia bagi yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini ada hadis ini. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Baik, kemudian di sini disebutkan falyastanshiq bimin kharaihi. Istinshaq. Nah, ini ada istilah baru lagi. Tadi intithar, kemudian istijmar, ini istinshaq. Istinshaq. Menulisnya harus penuh dengan perasaan biar enggak jatuh. Istinshaq. Apa istinshaq? Memasukkan air ke mulut sampai ke tenggorokan. Kemudian dikumur-kumurkan lalu dikeluarkan. Dan lam di sini menunjukkan kepada lam apa? Lamul amr. Lam perintah, dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka hendaklah dia memasukkan air ya ke dalam tenggorokannya. Ada yang mengatakan istinsyak adalah memasukkan air ke hidung dan istinsar mengeluarkannya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Istinsar, intisar memasukkan mengeluarkan air. Jadi dua. Ya. Istinsyak memasukkan air ke hidung dan intithar mengeluarkan air dari hidung. Baik. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya melakukan intithar. Apa intithar? Mengeluarkan dari hidung. Dan juga wajibnya istinsyak. Apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Meskipun sebagian ulama mengatakan istinsyak dan istinsar hanya sunnah hukumnya. Kenapa? Karena kata mereka Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 tidak ada menyebutkan ayat tentang istinsyak dan istinsar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah." Ya, artinya, wahai orang beriman, jika kalian ingin sholat maka berwudulah dengan membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku. Tidak disebutkan istinsyak dan istinsar. Kata pendapat sebagian ulama, maka istinsyak dan istinsar hukumnya sunnah. Tetapi kita lebih condong kepada pendapat bahwa istinsyak dan istinsar hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena ada lamul amr. Ada perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah wajibnya memakai batu tiga atau lebih. Memakai batu tiga atau lebih. Ustaz, kenapa gak boleh satu, Ustaz? Kan yang penting ganjil. Karena di dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, naha an yaqtasira fil istijmar ala aqalli min thalathati ahjar. Rasulullah SAW melarang untuk beristijmar lebih kurang dari tiga batu. Jadi minimal berapa? Tiga. Itu kalau mau pakai batu bisa dipraktekkan. Di sini banyak batu. Ustaz, saya mau mempraktekkan hadis, boleh enggak? Kan masih ada air, tapi saya pakai batu, boleh enggak? Maka jawabannya iya, boleh. Karena dia salah satu cara beristinja. Ustaz, kalau buang air besar agak gimana gitu? Kalau kencing aja deh, coba-coba. Tapi syaratnya harus apa? Minimal berapa? Tiga. Taib. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wajibnya membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana setelah tidur. Dan tidur yang dimaksud adalah tidur malam. Wajibnya membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana setelah tidur, dan wajib membasuhnya sebanyak 3 kali. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran menarik, yaitu hikmah dari hukum Allah pasti ada. Hikmah dari syariat Allah pasti ada. Seperti kenapa melakukan istinsyah dan istinthar, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, karena ternyata ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna syayatina tabitu ala khaysumil insan. Sesungguhnya syaitan ya bermalam di khaysum, di hidung seseorang. Bermalam di hidung seseorang. Dulu ada namanya flu babi. Betul tidak? Pernah dengar enggak? Flu babi. Orang muslim adalah orang yang paling sedikit kena flu babi. Kenapa? Karena dia berwudu melakukan istinsyak dan istinthar. Ya. Orang muslim jarang kena flu. Kenapa? Karena dia senantiasa melakukan istinsyak, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini menunjukkan bahwa setiap hukum Allah ada hikmahnya. Contoh yang lain juga yaitu memasukkan tangan, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana setelah tidur malam hari. Kenapa? Karena hikmahnya adalah kita tidak tahu tangan kita tadi malam bermalam di mana. Apakah di depan, di belakang, garuk-garuk, enggak? Ya, setelah garuk-garuk bangun tidur langsung kumur-kumur. Makanya basuh dulu sebanyak berapa? 3 kali. Ini namanya ta'lilul hukum. Mengambil illat dari sebuah hukum. Menunjukkan bahwa syariat Islam itu sempurna. Karena ada hikmah dari sebuah syariat Islam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.